kopi susu gulanya pasti. Badan lesu, kekasih pergi jangan dipikir. Pukul gendang main kecapi. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. Mari berdendang menghibur hati. Kopi susu gulanya masih. Kopi susu gulanya pasti. Dari Gambir ke Bukit Duri. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. Kalau dipikir merusak diri. Kopi susu gulanya pasti. Pukul gendang main kecapi. Pukul gendang main kecapi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mari berdendang menghiburan. Kopi susu gulanya pasir. Thank you.